Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Juz Amma, masih dalam tafsir surat At-Takwir pada ayat terakhir, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan penjelasan Al-Qur'an ayyastaqim. Nah, dari situ diambil faedah oleh beliau, kita dalam menjalani kehidupan ini harus istiqamah. Istiqamah itu pertengahan. Tidak terlalu ke kiri, tidak juga ke kanan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu berlaku dalam setiap hal. Dan beliau kemarin mencontohkan dalam bab muamalah, ya. Dalam bab berinteraksi, dalam bab bergaul dengan sesama kita. Kita juga jadi orang yang pertengahan. Tidak boleh kita bergaul dengan manusia terlalu ke kanan, dalam artian apa? Terlalu mengangkat diri kita, menyombongkan diri kita. Nah, selalu membanggakan diri kita. Tapi tidak boleh juga kita dalam bergaul dengan manusia terlalu merendahkan diri sampai enggak ada harga diri sedikit pun. Tapi harus pertengahan. Barakallahu. Ya. Tidak sombong, juga tidak merendahkan diri. Barakallahu. Dari situ barakallahu fikum beliau memperlebar pembahasan. Beliau ambil contoh seperti seorang qadhi, seorang hakim dalam memutuskan perkara dan dalam mengambil sikap. Seorang hakim itu tidak boleh, ya, dia harus bersikap lembut tapi tidak lemah. Nah, dia harus punya sikap yang kuat, tegas tapi tidak kasar. Iya. Itu yang seharusnya ada pada seorang qadhi, seorang hakim. Nah, sehingga keputusan yang dia ambil barakallahu fikum adalah keputusan yang tepat. Nah, kita lanjutkan keterangan berikutnya dari beliau. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan dengan kehendak Allah. Yakni la yumkinu an tasya'u syai'an illa waqad sya'ahu Allahu min qabl. Maksud ayat ini, tidaklah kalian memiliki suatu kehendak melainkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Artinya kehendak Allah itu mesti lebih dahulu dari kehendak kita. Tidaklah kita memiliki suatu kehendak, keinginan, melainkan apa? Telah didahului oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Famasyiatul insani ma kanat illa ba'da masyiatillahi azza wa jalla. Sehingga kehendak seorang insan tidak akan terjadi melainkan setelah adanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Lau sya'allahu lam yasha'. Kalau Allah tidak menghendaki, maka manusia tidak akan memiliki kehendak. Tidak akan muncul kehendak tadi. Artinya Allah lah yang memberikan apa? Bisikan. Allah lah yang barakallahu fikum memberikan ilham. Orang tadi muncul kehendak. Walau sya'allahu alla yakuna syai'a ma kana lau sya'athu. Nah. Ya. Seandainya Allah berkehendak sesuatu itu tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya. Walaupun orang itu barakallahu fikum berkehendak, berkeinginan. Hatta lau syi'ta wallahu lam yasha fa innahu lam yakun. Sampai walaupun engkau memiliki suatu kehendak tetapi Allah tidak menghendakinya, maka kehendakmu tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Nah. Bal yuqayyidullahu ta'ala asbaban tahulu bainaka wa bainahu hatta la yaqa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan, akan memunculkan sebab-sebab yang bisa menghalangi antara engkau dan keinginanmu, sehingga itu tidak akan terjadi. Barakallahu fiik. Baik. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah. Walaupun manusia memiliki barakallahu fikum upaya yang sangat keras, ya, yang mungkin menurut perhitungan barakallahu fikum tidak ada yang bisa menghentikannya. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hal itu untuk terjadi, maka tidak akan terwujud. Walaupun manusia tadi telah merencanakan dengan sangat detail, ya, dengan sangat rapi, dengan sangat bagus, pokoknya sip sudah. Ya, mengatakan pasti berhasil 100%. Oh gitu. Iya. Nah, tapi kalau Allah berkehendak, gagal. Orang seperti orang punya usaha, upaya, iya, tambak, sorry ya, tambak apa pak? Tambak udang gitu ya. Dia beli udangnya udah kualitas tinggi. Nah, yang menangani itu sudah ahlinya, udah pro-nya ini. Iya, us pokoknya sudah rapi. Nah, besok tinggal panen itu. Iya, barakallahu fiik. Nah, pikirannya, ini beli mobil baru ini. Iya, barakallahu fiik. Jadi kalau Allah berkehendak, barakallahu fiikum, itu tidak akan terjadi. Gampang. Iya. Nah, barakallahu fiik. Tinggal dikasih hujan deras sedikit aja, meluber itu tambaknya, kabur semua udangnya. Padahal dia sudah menata itu rapi sekali ya. Nah, barakallahu. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nun itu kan. Barakallahu. Besoknya dia tinggal panen itu kebunnya. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Nah, dengan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu itu menggagalkan panen tersebut. Makanya sangat penting ya, menggandengkan harapan kita, keinginan kita dengan kehendak Allah. Insyaallah. Nah, ya, insyaallah itu bukan karena keraguan, tapi karena keyakinan kita. Barakallahu fikum. Iya. Tetapi karena kita tidak bisa barakallahu fikum tayyib berdiri sendiri, ya, maka kita gandingkan dengan kehendak Allah. Barakallahu fikum tayyib. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau barakallahu fikum berupaya untuk memacu, ya, memotivasi kaum muslimin yang ada di Palestina yang saat itu sangat-sangat ketakutan karena adanya berita bahwasanya pasukan Tatar, nah pasukannya siapa itu? Genghis Khan yang sedang berupaya melakukan invasi ke Palestina, barakallahu fikum. Ya, itu sudah dengar beritanya saja sudah gemeteran. Ya. Sudah pikirannya sudah mau, wah ini harus mengungsi ini. Nah, pada saat itu barakallahu fikum Ibnu Taimiyah berada di penjara. Maka ketika beliau mendengarkan berita ini, beliau minta izin, ya, untuk barakallahu fikum bertemu dengan Tayyib, penguasa saat itu barakallahu fikum untuk ngomong. Ya, intinya kita jangan mundur, jangan takut. Nah, beliau memberikan motivasi, semangat, ya, kita pasti bisa memukul mundur mereka barakallahu fikum Tayyib. Akhirnya, ya, penguasa saat itu memutuskan ya sudah. Kita bertahan untuk menghadapi serangan Tatar tadi dengan segala macam persiapan dan taktik yang ada. Nah, saat itu barakallahu fikum beliau langsung memimpin di barisan terdepan. Dan beliau mengatakan, ya, kita pasti menang insyaallah. Tahtikon. Bila ta'likon. Jadi insyaallah dengan kehendak Allah kita akan menang, ya, tahtikon. Barakallahu fikum. Dengan apa optimis yang sangat tinggi, bukan taklikon. Taklikon itu insya Allahnya ragu, karena kan selama ini orang memahami insya Allah itu untuk hal-hal yang masih ragu. Ya, datang nggak pak nanti ke taklim, ya insya Allah datang, itu langsung dipahami, wah ini ragu ini. Kalau orang Indonesia insya Allahnya itu biasanya ragu. Iya, barakallahu fikum. Nah, tapi barakallahu fikum secara syar'i insya Allah itu digunakan untuk, ya, ketika kita sangat yakin, begitu juga ketika kita ragu. Kalau yakin menggunakan kalimat insya Allah tahqiqan. Yakinnya itu maksudnya harapan dan optimisnya itu sangat besar. Nah, insya Allah tahqiqan. Iya. Tapi kalau kita ada kebimbangan, keraguan, ya, tetap kita mengaitkannya pada kehendak Allah. Biasanya dengan tambahan kalimat apa? Ta'liqan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-muhim barakallahu fikum di dalam Islam ini, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan bimbingan kepada kita untuk menggandengkan, nah, harapan kita, barakallahu fikum, upaya kita, usaha kita dengan kehendak Allah. Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Itu mempengaruhi keberhasilan. Ya, lupa lafaz ini itu justru akan mengurangi keberhasilan dari upaya kita. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allahumma sa'an wa alaikum. Selanjutnya kata beliau, wahadihi mas'alatun yajibu 'alal insani ayyatanabbaha laha. Masalah ini wajib bagi seorang insan untuk memperhatikannya. Ayya'lama anna fi'lahu bimasyiatihi masyiatan tamatan bila ikrahin, lakin hadihil masyiata muqtarinatan bimasyiatillah. Yaitu dia mengetahui bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu murni, ya, dengan kehendak dia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu karena kehendak kita yang apa? Sempurna. Nah, tidak ada yang memaksa kita. Tetapi kata beliau, kehendak yang kita miliki tadi tetap bergandengan dengan kehendak Allah. Nah, wa ya'lamu annahu ma sya'a syai'a illa ba'da an sya'a Allah. Dan dia mengetahui tidaklah dia memiliki suatu kehendak melainkan setelah kehendak Allah. Wa anallaha law sya'a alla yakun lam yasha'ul insan. Dan seandainya Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka seorang insan tidak akan menghendakinya. Aw sya'ahul insan lakin yahulullahu bainahu wa bainahu bi asbabin wa mawani. Atau bisa jadi orang itu menghendaki, tapi karena Allah tidak menghendakinya, maka Allah akan membuat penghalang antara dia dan kehendaknya dengan sebab-sebab dan penghalang-penghalang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yeah. Jadi itu pemahaman yang benar barakallahu fikum terkait kehendak seorang insan. Bahwasanya manusia itu memang diberikan oleh Allah kehendak, tapi kehendak itu tidak apa? Berdiri sendiri. Tetap ya dia berkaitan dengan kehendak Allah. Rabbul alamin qala rabbul alamin isyaratun ila umumi rububiyatillah. Nah, Rabbul alamin itu adalah isyarat untuk menunjukkan keumuman rububiyah Allah. Artinya kemampuan Allah untuk mengatur alam, ya. Itu apa? Totalitas. Nah, tidak ada batas, tidak ada ruang, tidak ada tempat yang luput dari pengaturan Allah. Semua alam semesta ini dalam pengaturan Allah. Wa anna rububiyatallahi ta'ala 'amatun. Bahwasanya rububiyah, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini umum. Walakin yajibu an na'lama annal 'alamina huna laysat kal alamina fi qawlihi in huwa illa dzikrun lil alamin. Tetapi kata beliau di sini perlu kita ketahui, alamin yang disebutkan dalam ayat ini itu berbeda dengan kalimat alamin yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah dia melainkan sebagai peringatan bagi alamin. Fal alamina ula dzikrun lil alamina man ursila ilaihim ar-rusul. Adapun alamin yang pertama ini kata beliau maksudnya adalah orang-orang yang diutus kepada mereka seorang rasul. In huwa illa dzikrun lil alamin maksudnya adalah bangsa atau makhluk yang diutus kepada mereka rasul, yaitu manusia dan jin. Ya, barakallahu fikum. Bukan untuk seluruh alam semesta. Barakallahu fikum. Wa amma huna rabbul alamin fal murad bil alamina kullu man siwallah. Adapun di dalam ayat ini rabbul alamin maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah, itu alam namanya. Ya. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Barakallahu fikum. Naam. Langit, bumi, kursi, arsy, laut, ya, barakallahu fikum. Nah, itu semua adalah alam. Barakallahu. Sehingga kalimat alamin itu terkadang digunakan untuk segala sesuatu selain Allah, terkadang kalimat alamin itu digunakan untuk manusia dan jin. Nah, fa kullu man siwallahi fahuwa alam. sehingga segala sesuatu selain Allah itu dikatakan sebagai alam. Li'annahu ma thamma illa rabbun wa marbubun. Karena di sana, ya, na'am, tidaklah ada melainkan zat yang mengatur dan zat yang diatur. Yang mengatur itu namanya khalik, yang diatur itu namanya makhluk atau alam. Fa idza qila rabbul alamin ta'ayyana ayyakuna al-murad bil alamina kullu man siwallah. Sehingga ketika Allah mengatakan rabbul alamin, maka jelas kata beliau yang dimaksudkan dengan alam di sini adalah segala sesuatu selain Allah. Kama qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa kullu man wa kullu ma siwallahi fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, dan saya merupakan salah satu bagian dari alam tersebut. Barakallahu. Naam. Walhasil kata beliau, anna hadhihi surata suratun azimah. Kesimpulannya kata beliau, surat ini, surat At-Takwir ini adalah surat yang sangat agung. Fiha tadhkiratun wa mau'izatun. Di dalamnya terdapat peringatan untuk kita, ada nasihat. Yanbaghi lil mu'mini ayyaqra'aha bitadabburin wa tamahulin. Sudah seharusnya kata beliau seorang mukmin membaca surat ini dengan tadabbur, ya, dan perlahan. Nah, tidak tergesa-gesa, biar sabar. Wa ayyata'idha bima fiha, dan dia menjadikan itu sebagai barakallahu fikum, ya, wejangan kandungan yang terdapat di dalamnya. Artinya berupaya dia amalkan, berupaya dia terapkan. Kama annal wajiba alaihi fi jami'i suwaril Qur'an wa ayatihi ayyakuna kadzalika hatta yakuna mimman itta'adha bi kitabillahi wa intafa'a bih. Dan sebagaimana kata beliau, wajib juga bagi dia untuk menyikapi semua surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya dengan sikap yang sama, dibaca dengan tadabbur, dengan perlahan, ya, dan dijadikan itu sebagai barakallahu fikum tayyib landasan kita untuk beramal. Nah, sehingga dia akan menjadi orang yang menjadikan Al-Qur'an kitabullah sebagai barakallahu fikum pedoman dia dalam, ya, beramal, dan dia mengambil manfaat dengannya. Nas'alullaha ta'ala ayya'idhana wa iyyakum bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ayatihi al-kauniyah innahu ala kulli syai'in qadir. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita, ya, menjadikan kami dan kalian ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan Quran itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pedoman dalam kehidupan, dan juga menjadikan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita, dan juga menjadikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, yaitu alam semesta ini, sebagai barakallahu fikum pemberi nasihat dan pembimbing kita, pedoman kita. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan satu ya tafsir surat At-Takwir. Adapun berikutnya kita akan membahas tafsir surat Al-Infitar. Nah, wallahu taala alam bisawab natahiyul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.